Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Kudus yang aman, damai, dan kondusif. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan yang melatar belakangi terselenggaranya acara ini adalah keterbatasan kami sebagai manusia, keterbatasan kami sebagai petugas aparat negara, Pak Tentara, Pak Polisi, dan apakah dan ASN Pemda yang akan kami hadapi, yaitu menjamin dan memastikan terselenggaranya pilkada serentak nantinya berjalan aman, damai, dan kondusif. Kami menyadari bahwa walaupun TNI, Polri, dan ASN menyatakan netral dalam pelaksanaan nanti pilkada nanti, dan dengan penyelenggara utama KPU dan Panwas menyatakan siap melaksanakan pilkada, tapi kami menyadari sebagai manusia bahwa kita hanya bisa menyiapkan, hanya bisa merencanakan, tapi kenyataannya nantinya kita tidak tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi. Karena itu kami dari Polres Kudus menginisiasi diselenggarakannya acara ini. Karena kami menyadari manusia itu banyak alfanya, banyak lupanya, banyak terbatasannya, dan banyak mengandalkan emosinya. Karena itu kami ingin pilkada Kabupaten Kudus itu sejuk, pilkada Kabupaten Kudus itu damai, aman, kondusif. Masing-masing kita pribadi, lepas pribadi, bisa saling menghargai, saling menghormati, walaupun beda pilihan. Karena itu kami memilih sebelum nanti penetapan tanggal 12, sebelum nanti tanggal 13 dilakukan pengundian, dan finalnya tanggal 15 kita mulai kampanye, kami ingin kita semua, ulama, umaro, dan masyarakat, bisa kumpul silaturahmi dan doa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, memohon agar pelaksanaan pilkada Kabupaten Kudus bisa berjalan dengan aman, damai, dan kondusif. Kami netral dan kami berada di tengah-tengah semua pihak. Kami mengayomi semua pihak agar semua warga negara bisa menggunakan hak pilihnya dan dijamin keamanannya. Karena itu dalam momen ini, seperti sebelumnya saya katakan tadi bahwa TNI Polri, kami manusia punya keterbatasan, dengan dibuatnya acara ini, diselenggarakan acara ini, dan dengan kehadiran beliau Romo Kiai Mustofa Mitri, kami berharap kehadiran beliau bisa menyejukkan Kabupaten Kudus, bisa menyejukkan nantinya pilkada Kabupaten Kudus. Semoga dengan doa kita bersama, dengan dipimpin oleh beliau, dengan kita mendengar tausiah-tausiah dari beliau, semoga harapan kita, harapan kami, pilkada Kabupaten Kudus berjalan dengan aman, damai. Dan yang terpenting adalah bahwa kami sebagai petugas keamanan TNI Polri diberikan kesejukan juga agar kami bisa mengamankan, bisa mengayomi semua pihak tanpa harus berpihak. Karena ini adalah pesta demokrasi dan bukan pesta gontok-gontokan. Anggaplah ini seperti pesta HUT kemerdekaan. Pesta demokrasi ditangkap sebagai perayaan HUT kemerdekaan RI yang kita rayakan setiap tanggal 17 dan 28. Ingin berpartisipasi, memeriahkan suasana. Ya, ingin memeriahkan suasana tanpa harus memunculkan perbedaan pilihan. Itu yang ingin kami sampaikan, kami garis bawahi diselenggarakan acara ini. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami menyadari bahwa terselenggara acara ini banyak keterbatasan, banyak kekurangan, Kami mohon maaf bila mana dalam penyelenggaraan ini banyak keterbatasan kekurangan, dan kami berharap kami petugas keamanan nantinya boleh dibantu agar kami bisa mengamankan pelaksanaan pilkada yang sebentar lagi hari Senin nanti, Selasa, Rabu akan kita mulai pesta demokrasi kita. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan Bapak Ibu sekalian, dan kami berharap pertemuan kita, silaturahmi akbar kita malam ini tidak sampai di sini. Kita lanjutkan seterusnya, karena kita semuanya adalah warga negara, warga Kabupaten Kudus. Kita sama-sama saling mendukung, saling menghormati, sehingga Kabupaten Kudus ini bisa aman, damai, dan masyarakatnya semakin sejahtera. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabli nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal imamil mursalin. Allahumma jaya yasi Mustafa Bisri. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir di tengah kita di Kabupaten Kudus yang sungguh kita nanti-nantikan 10 tahun kami sebenarnya antri sebagai bupati, yang tidak mengakhirinya sampai malam ini bisa bersama-sama beliau. Bromo Kyai Haji Asnawi, matur Pak Kyai Asnawi, kita bisa bertemu lagi bersama-sama. Ya, kemudian juga para sekopimispo, para alim ulama pada kesempatan malam hari ini yang sudah hadir, rekan-rekan Forkopimda, Pak Dandim, Pak Kapolres yang memiliki kegiatan ini, dan juga keluarga besar dari Polres Kabupaten Kudus, TNI, semuanya yang hadir. Para pimpinan OPD, Pak Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, hadir pada malam hari ini, Pak Dr. Andus Basmito. Juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kudus yang mewakili, ini yang Mas Sofi ya, Menteri MUI ya kan, Ketua KUB, hadir dengan kita juga, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini tentunya apa yang menjadi seluruhnya kegiatan Pak Kapolres untuk kegiatan silaturahmi akbar dan doa bersama Polres Kudus dengan masyarakat, yang pada kesempatan ini gaul untuk berkata Pak Ketua KPU Pamlas, hadir dengan kita juga Pak PTNU, PT Muhammadiyah yang mewakili. Sesungguhnya tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena Pak Kapol tadi sudah runtut semua utuh dari awal hingga akhir masuk dan tujuannya. Sekaligus Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kalau tentang pilkada di Kabupaten Kudus, insya Allah saya ini adalah orang yang sudah 3 kali bertarung di Kudus. 2003 kalah. Ya tidak ada apa-apa, pulang, kalah itu ya pulang. Tidak usah bercerita yang lain, kalah kok. Ya. 2008 maju, jadi. 2013 maju, jadi lagi. Kok 2018 bunyi semua ya? Tapi sudah cukup. Maka pada kesempatan ini termasuk kemarin, ikut rame-rame, maju ke gubernur, tidak dapat rekomendasi, Pertama kali saya mendaftarkan orang yang mendapat rekomendasi. Maknanya apa? Bahwa Berkata Kudus dengan kerawuan Romo Yai ini, beliau adalah penyejuk yang kita tunggu-tunggu main kehatamannya. Insya Allah Kudus, mudah-mudahan tidak ada persoalan apapun dalam proses untuk Berkata yang akan datang. Maka pada kesempatan ini, yang namanya pilihan, yang namanya pertarungan, yang namanya pesta demokrasi ini, semuanya adalah sudah ada catatannya dari sana. Insya Allah tidak pengumumannya nanti pada pelaksanaannya. Sehingga pada malam hari ini namanya saya sungguh-sungguh bersyukur, calon-calon dari yang datang mungkin takut diindikasikan ya. Nah, ini mudah-mudahan ini semuanya kita doakan semuanya baik, lancar, TNI Polri bersama kita semuanya, masyarakat dan ASN semuanya kita bersama-sama untuk menjaga kehidmatan di Kabupaten Kudus. Yang selama ini kita tentunya pemerintah daerah Kabupaten Kudus sekaligus saya untuk mengakhiri tugas saya 10 tahun mengabdi di Kudus, 10 tahun menjabat di Kudus. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rintis siapapun nanti yang akan melanjutkan mudah-mudahan paham dan juga bisa melaksanakan apa yang sudah kita gariskan pada awal. Maka untuk itu dukungan para tokoh ulama, para sepuh bini sepuh, para seluruh warga masyarakat Kudus, bahwa masyarakat menghendaki bukan hanya berita, tapi masyarakat menghendaki untuk yang nyata. Akan ada sesuatu tindakan yang baik untuk masyarakat Kudus dan diteruskan kepada penerus kita yang baik. Amin Allahumma. Terima kasih, Grup Rebana Polres. Mudah-mudahan Grup Rebana ini tetap terus berlanjut berjalan dan jangan sampai berhenti di sini saja. Dan lebih semuanya namanya dimanapun setiap kegiatan Polres ini rebananya sudah milik Kabupaten Kudus. Dan kami harapkan mudah-mudahan tidak dalam waktu yang terlalu lama nanti Pak dan tim juga kan nampaknya tadi sudah disisi sama saya. Tolong dong banyak untuk terbangan supaya nanti juga tim juga punya rebanan. Silakan bersaing nanti kita kasih ya untuk terbangannya ya Pak dan tim. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Kami sekaligus kalau ada dalam tata kata mungkin dalam penyambutan Bapak Ibu ada kekhilafan kekurangan seluruh pemangku wilayah. Apakah Pak Kapolres, apakah Pak Dandim, apakah Kadari Ketua PR, Ketua KUP, MUI, dan lain sebagainya. Tidak ada sesuatu yang kurang dan yang salah, yang kalau ada kekurangan kesalahan adalah kesalahan bupati. Maka pada kesempatan ini izinkan kami mohon maaf dalam penyampaian ini, mudah-mudahan mari kita bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu, saya rasa terima kasih. Izinkan kami atas ada kesalahan kurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon izin nyai kalau ada kesalahan kami, saya ilusikan Allah masih berkendara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada beliau, Bapak Bupati Kudus, Bapak Ibu. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratil afadil sayyidatil masyayikh wal asatidzah al izza bima izukum. Yang terhormat dan yang saya hormati saudara saya Dr. Mustofa, Bupati Kudus 10 tahun. Bapak Dandim dan bapak-bapak pejabat lainnya baik PNP, Polri maupun sipil. Teristimewa Bapak Kapolres dan segenap keluarga besar Polres Kudus, para undangan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khawatir Kudus menghadapi pilkada terus nanti seperti Jakarta, tidak mungkin. Sudah berkali-kali saya mati Kudus pilkada ini jangan sekali dua kali. Mau bupati yang sekarang ini aja ikut berlomba cuma tiga kali, hasil dua kali, tidak sama. Dan semua itu Pak Polres. Di sini ada Kanjeng Sunan Kudus. Ini yang penting. Ada Kanjeng Sunan Kudus. Ada Sunan Muria. Terus itu golnya wali rakyat. Kalau ada yang berani, berani macam-macam, kualat sama Sunan Kudus. Perbedaan yang terjadi di dalam pilkada itu enggak ada sakupu ilmunya dengan perbedaan yang pernah dialami di Kudus ini. Kapolres tahu enggak orang Kudus ini enggak ada yang makan soto atau pindang sapi. Kalau enggak pindang kebo ya soto kebo. Tidak ada yang sapi, tidak ada. Sate ya sate tebu, hanya Kudus. Sunan Kudus ini, Sunan Kudus itu mendidik, mengajari umatnya untuk menghargai pihak lain. Itu sampai santri-santrinya, umatnya diomongi alon-alon. Oleh saya kira usah nyembelih sapi. Karena ada orang waktu itu yang menyembah sapi. Nah kalau kita nyembelih sapi kan berarti nyembelih pengeran mereka. Itu sampai segitu. Iki kebuli rasanya kodohai. Kebuli itu rasanya sama saja dengan sapi. Sekarang kebu saja. Itu samping mancepnya. Karena disampaikan dengan ikhlas. Diterima dengan ikhlas. Itu sampai seperti akidah sekarang. Sampai warung-warung gak ada yang dodol iwak sapi. Hanya di Kudus ada menara yang model kayak gitu. Coba sekarang saya pengen bangun gitu di Jakarta atau di Jawa Barat kalau berani. Di demo deh, jurnal. Kudus ini luar biasa. Dulu pernah ada gegeran dari sana dengan pihak sini. Sampai entah-entah, entah pura-pura lupa. Pikir podo-podo orang Islamnya. Mbah Sa'roni Ahmadi dibisakkan sama Kiai Najib di perapatan. Hanya bisa kena Pak Kandani boleh. Nah, bisa kena Pak Kandani itu mulai. Mulai semua. Masa sekian banyaknya. Jadi kiai masih didengarkan di sini. Mereka kiai ini kiai tenanan. Sekarang ini ada kiai yang gak pasti yang tenanan. Iya. Jadi rokok haru. Jadi kiai itu ada yang tidak tenanan. Ada yang tenanan. Bedanya gini. Bedanya itu. Kalau kiai yang tidak tenanan itu. Isong kuai. Takoi umat isong jawab. Takoi politik jawab. Takoi budaya jawab. Takoi agama rapat isong jawab. Sekarang ini zaman milenial ini. Masya Allah. Kiai itu bisa dibikin sendiri. Dulu kiai itu produk masyarakat. Produk masyarakat. Jadi ada orang yang mewakafkan dirinya, mengabdikan dirinya, mengkhidmahkan dirinya untuk umat, untuk masyarakat. Masyarakat yang gak tahu, diajari. Yang sakit disuruh supir. Pokoknya kepiye caranya supaya umat rakyat ini tidak sampai menderita. Itu kiai. Karena itu lalu masyarakat menjulukinya kiai. Kiai itu bukan terjemahnya ulama. Mohon maaf yang dari masjid ulama. Kiai itu bukan terjemahan dari ulama. Kiai itu istilah budaya. Di Arab tidak ada. Di Jakarta, Sumatera tidak ada. Itu khas Jawa. Kalau yang lain bilang kiai itu niru Jawa. Hanya di Jawa. Di Jawa ini bukan hanya siapa, apapun kalau dihormati dipanggil kiai. Jadi tidak hanya siapa, tapi apa kalau dihormati juga dipanggil kiai sama orang Jawa. Kiai nogo sosro sabu inten. Itu keris. Kiai pleret itu tombak. Kiai garudo kencono itu kereta. Kiai selamat malah kebu. Orang Jawa kalau menghormati apa-apa atau siapa-siapa dan itu kiai mutami. Mutami dan tidak nilai-nilai jauh bahaya tahu lah. Maka masyarakat menyebutnya kiai. Bahkan di titik anak, semua anaknya pirang-pirang terhibur di titik kiai. Sehingga sedih di titik kiai. Itu satu, kiai zaman dulu. Kiai produk pusat. Ada kiai itu yang produk pemerintah biasa. Namun sampai masuk MUI, insya Allah mesti urus. Bisa jodoh-jodoh singgung. Nomor tiga, itu ada apa namanya, kiai produk politisi. Jadi pengkiran-kiran di Tukang Nusorban, orang atas ini 200 orang empat Tukang Nusorban, dan paling-paling perumahan di potret kami didukung oleh ratusan kiai. Itu ada kiai produk politis ini. Ada kiai produk pers. Nah, itu seperti saya ini. Kiai produk pers. Dulu ada anggota KPU, Allah Yarham Agus Miftah namanya. Kawan saya punya lagi nakal. Bisa jadi KPU megol nakal. Jadi KPU. Waktu mau diwawancarai wartawan, masalahnya banyak. Kok mau wawancara saya? Sudah tahu nama saya? Ya sudah, Bapak kan Agus Rekat. Ya, kurang. Kalau wartawan nyebut nama orang harus lengkap. Lengkapnya siapa? Tahar Agus Rekat. Besoknya ditulis Tahar Agus Rekat. Oh, sudah terkenal di Indonesia. Karena aku sendiri itu tahannya dari pers. Nggak tahu, ada wartawan yang ngerti bahwa dia itu enggak, dia enggak. Ditanya. Ini mondok di mana, enggak mungkin. Wah, saya mondok kemana-mana itu. Kerapia pernah, ke situ Bondo pernah, Playboyo pernah. Saya baca itu saya tanya, Gus, kau mau jawab ini nanti? Nah itu waktu muktamar kan saya bisa, nah, itu bilang sih, itu ganti. Bukan menunjuk-nunjuk itu saya. Saya itu dulu juga gitu, itu saya juga produk pes. Dulu wartawan itu, nulas-nulis saya itu gas-gas-gas. Waktu kumpul pangkalan pirang-pirang yang saya tanya, sampai ini jadi ngerti nggak sih maknanya Gus itu? Nggak apa sih? Kan nggak ngerti berarti maksudnya apa ya? Juga tahu kok nomor saya kok Gus-Gus-Gus itu. Kamu tahu nggak maknanya? Apa lu? Gus itu maknanya anaknya Kiai yang belum pantas disebut Kiai. Itu Gus. Itu panggilannya anaknya Kiai yang belum pantas dipanggil Kiai. Meskipun gerang kompang, tapi belum pantas menjadi Kiai, dia dipanggil Gus. Itu. Sampai ngomong ke soal enak, kamu anggap saya belum pantas jadi Kiai? Ya enggak begitu, gimana ini sudah terlanjur. Ya dikasih kurung lah. Kalau nulis Gus-Gus, kurung, haha, bisa pabikir gitu. Mulai itu ditulis, haha. Malah belakangan ditambah Kiai Kos segala macam. Ini Kiai produk pers. Serakaknya sekarang ini banyak Kiai yang produk sendiri. Modalnya murah sekali. Bagi haji 3.000 serban, kalau yang di bawah yang hijau itu tapi mahal itu minimal 25.000. Terus modal haji itu syukur kalau punya apa itu juga yang panjang itu tuh. Kalau ada haji pesen aja minta diulai-ulai itu. Itu paling harganya ya 25.000-an. 25, sebulan 25.000, berarti 50.000, PCKC 3.000. 53.000 modal, tidak banyak, ada sampai 100. Tapi modal yang agak sulit adalah sedikit keahlian akting. Ini. Kalau sudah itu, terus ngapalin, kira-kira 3-4 ayat saja cukup. Ayat yang adaan saja lah, yang lain syakartum, lazi, dan aku baca begitu-begitu itu. Hadis ya, ambil dari Arba'in itu kira-kira ya 3-4 ayat. Hadis yang pendek-pendek saja lah. Misalnya ini nama makhluk ini yang kulit. Kenapa itu? Lanjut minum bila ibadahnya akhir, pariuk, lima, misalnya kan oleh itu lah. Sudah jadi ya, apalagi sekarang ada medsos itu, kawan-kawan sampean suruh nge-tweet apa suruh Facebook saja manggil Kiai, sudah jadi. Jadi ini Kiai-Kiai ini, kalau Kiai-Kiai itu nggak ngacaukan masyarakat nggak apa-apa. Kita merasa kebingung, sedang Kiai. Terus disamakan itu. Kiai Asnawi itu pada nombek Kiai dikinang sendiri tadi kan ya. Sakit mondoknya lama sekali. yang saya mondok sama sekali. Ini mesti mau ngapain pasang ayat dan pasang hadis pendek. Ambilan buka i Google ni kita pakai wong. Jadi kiainya kiai Google. Beli sungguh dia panas. Cuma otakan kau nol lah. Batas orang batas kiai orang ini biar adem orang macam batas kiai. Ya ini saya kembalikan ke masyarakat Kudus. Saya itu percaya sekali, optimis, tidak akan ada. Ini masyarakat agama itu tidak seperti Kudus. Mungkin jadi itu karena masyarakatnya sungkan sama Sunan Kudus, sungkan sama Sunan Muria, sungkan sama Mbak Sa'lon. Kalau saya ngandani orang Kudus supaya orang pilkada sing anteng, sing ape, sing ora sah, gegen, itu nguyahi tegur. Terus saya malah, kalau ada orang ngembang mau pilkada, saya suruh ke Kudus. Lihat Kudus, nanti itu, mati yang menolak. Dan orang-orang kita itu sudah cerdas. Ngaji pilkada itu sudah berapa kali. Kok bisa, orang paham, udah-udah. Sudah berkali-kali, itu jeder, kalau Jakarta itu jeder. Tapi bulat-balik itu kasih kalau saya geger. Jadi orang Jakarta itu berlebih-lebih ya. Mungkin karena suhu sana itu kalau tidak banjir panas-panas. Kalau tidak banjir panas-panas. Itu yang bikin Jakarta itu. Selain Sunan Kudus. Kok bijak? Kampanye pilkada ngambil ayat Quran. Wah gelum, tidak orang si gelum kuarat udeling malik. Karena kalau kita menggunakan ayat untuk persoalan yang saya mau mengatakan sepele wong itu jadi program pemerintah bahwa dalamnya memang pernah dicekal Pak Polisi sisa itu tidak terlena polres masih dicekal polisi apa ya ini masalah itu hanya bayangkan di Jakarta kemarin itu pelajaran yang luar biasa bayangkan orang bisa kehilangan akal sedemikian rupa dan masalah sampai tidak umur kiamat ini luar biasa. Oh seperti yang mau kiamat, ini kalau jauh ini nanti bakal kudek. Ini akhirat ini nanti, oh, ini lagi, justru. Ya, iya, iya. Saya sudah pernah cerita di mana-mana. Sampai bolak-balik takbir punya Allah, supaya itu ngerti kejadian Gusti Allah, apa orang. Takbir itu, banyak lah. Tahu gak pesannya Gusti Allah? Yang anak-anak bersama Nok kemengin tahu pesannya Gusti Allah. Buka YouTube pakai kunci bunyi gitu aja Al F gitu lah. Buka pakai itu. Kita pakai bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bunyi quick yang gambar Surya Ponto itu anaknya untuk mencari itu klik nanti keluar peta alam semesta sampai nanti kagum sekali. Selama ini kalau saya pidato bisa-bisa itu saya ngomong bumi kita itu hanya sebesar kacang hijau rumangsa saya itu juga kecil sekali. Saya juga mengecilkan bumi sekecil-kecilnya. Kacang hijau jauh. Bumi sampai minyak kacang hijau. Ternyata ketika melihat YouTube itu, kacang hijau begitu. Bahkan sebelum melihat itu, saya sudah diomongin sama kawan saya yang ahli. Wah itu profesor doktor tentang alam semesta, tentang perbintangan, tak diturutin. saya dia dengar saya pidato bahwa bumi ini tak akan hidup. Saya di luar nunggu, wah itu tidak benar, okay? Ya karena gimana? Itu terlalu kecil, akan hidup terlalu kecil. Saya kira dia itu menggodain saya aja. Maka akan hidup kok kecil. Ternyata ketika melihat dia sebegitu masalah. Jadi di sini pertama kali dikejar. Ada yang menarik sekali kalau di YouTube, cari yang ada gambarnya itu. Perempuan tiduran di taman. Terus jauhkan, sampai kelihatan sedikit gini. Jauhkan tamannya sampai tidak kelihatan cuma ujus. Jauhkan, sampai gundul. Satu. Jauhkan. Ketemu di sini ada Mars, ada Saturn, ada Jupiter, ada Pluto, ada Mars. Tambah kecil. Lihat mata lagi. Di sana ada lebih besar lagi, lebih besar. Jadi bumi yang saya kira tadi satu kacang itu. Ternyata di sana ada yang besarnya 3 kali bumi, ada yang 6 kali bumi, ada yang 600 kali bumi, ada yang 6.000 kali bumi, ada yang 6.000 kali bumi, ada yang 6 juta kali bumi. Sampai lihat ya, gitu, Masya Allah. Ada yang garis tengahnya itu kalau di perjalanan di jalan sana pakai jet dari sana sampai ujung sana. Garis tengahnya itu sebelas tahun. Bintang yang kelihatan dari sini itu bintang 8 tahun yang lalu. Baru kelihatan sekarang karena perjalanan ke sana 8 tahun. Sudah, itu kalau melihat peta yang sesungguhnya terlalu kecil sampai nggak kelihatan. Itu sebetulnya saja, sebetulnya masih kecil. Itu enggak. Enggak bisa dimintipakan, Pak. Supaya bisa dimintipakan, terus tak gedein lagi, Pak. Kacang hijau. Ini saya besarkan saja, saya kacang hijau. Ya, kacang hijau. Saya besarkan ini. Dari sepersekian butir debu, saya gedekan tak kacang hijau. Dianggap saja tak kacang hijau. Pertanyaannya sekarang, di manakah Kudus dalam kacang hijau itu? Ini belum debu kacang hijau. Di mana Jakarta dalam kacang hijau? Jangan tanya di mana tempat pungutan suara. Apa namanya pengaman itu? Mana itu deh? Allah yang menciptakan itu semua, makanya Allahu Akbar itu artinya kita kecil sekali, kecil sekali, tidak bisa batas kejalan dan syar. Kita terlalu kecil, tidak kok. Kejalan kan mengusir berkaca. Ini ketemu dengan pokoknya. Sangat-sangat kecil sekali. Orang terlalu sombong karena tidak kenal sama Gusti Allah. Orang terlalu ketentang peceng-ceng. Kayaknya kayak malaikat turun di bumi. Karena tidak kenal Gusti Allah. Makanya saya bilang kalau jadi orang beragama, jangan agamanya kok cuma Gusti Allah. Agama ini cuma kendaraan menuju Allah. Jangan anggap agama itu saya sampainya. Tidak. Kekendalaan menuju Gusti Allah. Wasilah. Mata Allah Akbar dan ingat besarnya Allah semampu kamu. Seperti dulu banyak ulama-ulama Al-Arifillah itu sembahyangnya berkali-kali karena begitu Allah Akbar semampu, Allah Akbar semampu. Kalau kita kan Allah Akbar sampai 1 meter. Wah, Allahu Akbar dibuat demo. Kita semua orang kecil ni mungkin demo bupati. Mungkin demo bupati. Kecil, kecil. Jadi kita yang proporsional saja, yang kecil ya kita pikir sebagai yang kecil. Yang jangan mengecilkan sesuatu yang tidak kecil, tapi jangan terlalu membesarkan yang kecil. Jadi proporsional biasa saja. Pilkada 5 tahunan sekali. Ini semua yang nyalon, tidak ada orang Belanda, tidak ada orang Australia, semuanya orang Indonesia. Mana orang Indonesia? Ya, kalau orang Indonesia tidak mikir Indonesia, terus ngapain dia di Indonesia? Saya kemarin ini suatu umum, kalau bahasa naunya umum, tapi bahasa santrinya tak habis ini habis ini. Saya kemarin kan dapat anugerah yang bin awal. Itu diberikan kepada orang yang sangat besar perjuangannya terhadap hak asasi manusia. Padahal saya tidak pernah demo. Saya dalam uraian juri-jurinya itu karena saya apa namanya dibilang untuk menghargai hak orang Indonesia begitu, nasionalisme begini, hamnya begini. Saya ngomong terus terang itu waktu menerima itu. Saya ini bukan orang sekolah. Dan seperti ini yang datang di profesor-profesor, paling tidak dapat. Di bawah sedikit dari Bu Susi. Bu Susi ada di depan itu. Bu Susi ini sekolahnya sampai SMP kelas 2. Lebih tinggi saya. Lebih tinggi beliau sedikit. Saya kelas 1 Tanawiya. Jerobot. Jadi tidak ngerti nasionalis, tidak ngerti nasionalisme. Nasionalis itu kan dari barat, kamu kan dari barat. Saya tidak ngerti. Cuma guru desa saya itu, guru-guru saya yang sederhana itu, nasihati saya memberitahu saya, Indonesia ini rumahmu, Indonesia ini rumahmu. Tidak berbeda. Joko, itu deh. Di sini kamu dilahirkan, tempat darah musim, tempat kamu bersujud, yaitu menghirup udara di situ. Nanti kalau kamu kembali, anak, kalau di situ juga. Mau itu tak, kalau tidak ngerti isme-isme. Kalau bosong, ini udung lupis, kustur, tidak ngerti mereka memang sekolah itu dulu. Ayo, nanti kan jadi ini. Dan orang seperti saya itu banyak. Yang hanya ditandani kia ini iki omahmu juga yuridullahu dikumun yusra orang titik Gusti Allah ketika yuridullahu dikumun yusra orang titik diteruskan yuridullahu dikumun yusra wala yuridu dikumun yusra ngasih ngerti bedanya kenapa tidak titik yuridullahu dikumun yusra Gusti Allah nyusahake awakmu gampang. Gampang. Bala yuridu bikul murusa. Lan orang nyusahake awakmu kangelan. Agama itu tidak untuk membebani hamba Allah, tetapi untuk menyenangkan hamba Allah, membahagiakan hamba Allah. Kalau hamba Allah, kalau polisi bisa mau nyetor maling, mau nilang, mau sepeda motor. Wah, itu tidak ada polisi begini di dunia manapun, tidak ada. Polisi anak-anak pengajian, ini satu orang dia tidak punya ciri-ciri yang akbar. Oh, di Mesir itu, ya Allah, polisi itu suara kambuh. Di Indonesia ini polisi luar biasa. Sama seorang yang mati ingol, bukan timangan, bukan apa apa. Kajiannya Pak Bupati kemarin, anak rumah kajian. Bibi, anak Pak Bupati anak rumah kajian, pendak nak. Selamat. Itu tadi kita sudah pengalaman berkali-kali pertama dua perang Kudus ini ditunggungi Sunan Kudus Sunan masih nanggel dawe kiai tenangan polisinya ini nafsi bagaimanapun orang Kudus ini kalau orang lain seperti orang Kudus ini kita senang dunia ya kan mesti negak dagang malu mesti ambil gali patang tapi gak seperti yang lain yang saya misalnya sekarang ini boleh boleh duit boleh duit sini enggak itu sih mesti orang kantor lah ini gue apa aku mulai diri tak berapa terus kelingan pun ibu ala-ala sekalian kurang lebihnya saya mohon maaf ala ada betul kata saya yang tidak aluan ini tapi sebetulnya ya saya tidak bersalah kalau ada kesalahan ya tak apa ya saya yang undang saya begini Pak Bupati mau undang saya juga Ya Allah Gusti kula sedaya kula ingkang ngaturaken wonten majelis menika sepanjang kali ini dunya akhirat sepanjang kali ini ing dalem batin ya Allah mugi-mugi panjenengan sampun rampung sedaya urusan-urusan ingkang sedaya kula ngaturaken wonten majelis menika ya Allah mugi-mugi sedaya panjenengan pun sedaya kula ngaturaken wonten majelis menika panjenengan sembahan ya Allah ya Rabbal alamin ya Allah mugi-mugi kita demokrasi kita serempak menitopan yang paling aman religion mungkin mau menyusahkan ikolog mungkin mau menyusahkan ikolog kemudian paling ini kita sedoi masyarakat rakyat kalau bantu dengan ini kok pilih sedoi menitopan kepentingan besar ya Allah cipti kemudian saya kai ciptus ya Allah dengan barokai itu semuanya dengan barokai itu semuanya panggilan paling dicegah oleh Allah Allahumma fa'anna al-bala wal-maba wal-ghala wa syifa al-mukhtari fatama bikan wa syada'idha wa mihanna al-hara minha wa mabatun min balgatina Indonesia ayu khasa mabaybuda muslimina amma inna fa'ala kulli shay'in qadir اللهم ارحم امه محمد اللهم اغفر امه محمد اللهم اهدي امه محمد اللهم فرج عن امه محمد اللهم عافيه امه محمد اللهم اعز لنا قلوب امه محمد صلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم سبحانه ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekarang tak Bupati Pak Kapolres Sedoyo sesepuh yang langsung pun jurnal ini Pak Punten memlohi wafikuna ilah nafi khairul islam wa muslimin khairul indonesia wa indonesiin astagfirullahaladzim liwalakum walaku minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaya Haji Mustafa Zikri, Bapak Ibu tamu dan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian silaturahmi akbar dan doa